Oke, okay, kalian langsung aja bareng New Pa Laba. Coba yang kedua ya, semangko. Yeah. Terima kasih, bos. Oke, cukup dua tebang dulu dari saya.